saksikanlah mukamu. Kita kan bermalam di wadi ini. Kita telah lari dari kota kemunafikan. Maka lihatlah abilaku, kita takkan sesat dalam kesesatan ini. Masih ada kesangsian. Lihat itu bintang petunjuk. Kita takkan sesat dalam kesesatan ini.